Lukas 34. Kasaragogoy sabat, ame Yesus kalalem ute ratai parise mukom. Sangam berida si parururu seda masitai konia. Tulut oi kamatania sara sirimanua si barabesi got tubu. Lepa kuanangan Yesus kamatada siagai surat samatai parise. Kipa, momoi leu tua leake sirimanua si mabesi kagogoy sabat elekta. Tenan lek siameng sangam berida. Alak nangan sirimanua simabesi Yesus, aleake nangan nia, lepa kuanangan itu-itui. Kuanangan kamatada Yesus. Ke aibai katalagamui, bele togania elek jauh nia kabagat gulugu, tak pa i olake itik-tik nia, kenanen gogoi sabat. Ta amoi aralegi nia. Kele aico Yesus oba ratai rauma masih pilih kuduat si boiki, tiboy nangan kamatada pasikat nek-nek. Ke rasogai ekeu kapunen putalimogat, bui nupudet kaudenan si boiki. Baleu ai pelek bagai tai Roma si salubeunan tiboi tubum. Bui lepageti, oi si pasira Roma ekeu samba sinenda, kuanangan kamatam, rici ake ekeu ikudu si nenek. Ia geti udet naket nungan tubum si maila kaudenan si berika baga. Oto, ke Roma ekeu kasepa, kaudenan si berika baga lek nupu udet, bule ke moi si pasira Roma ekeu kuanangan kamatam saraina udet nake ekeu kakuduat si makaeru maabeu nangan tiboi tubum kamatadda te Roma sabagai aipoi kase si abeu wake tubuna tu pagogoisok leknia samba kase si pagogoisok tubuna tua abeu wake leknia lepa kuanangan leu Yesus kamatat si pasira Roma nia ke nugalai pasira Roma sinago elek sinoibo. Bui nu Roma sasurwaknu elek sasarainam elek saepum elek taikaumam simakayo. Aipoi rara Roma te ekeu geti pusilinangan sigalainu. Tapoi ke nugalai punen simageba lek sogai sikatai tubu simasakit samba simapeset. Mauk tuk nungan te taanai poi akenenda silinia kekeu. Tai kemanua legeti masih Sisilia ke kekeu kagogoi katusurwada simaroi pobaga. Kele ayarep tiboyat nenek sara tai Roma kuanangan kamatat Yesus. Apa teuk tugda sirimanua sipukokom kapurimatat tai kemanua. Kuanangan kamatania Yesus. Ai sara sirimanua sigalaipunen sabeu. Sogainangan maigi sirimanua. Kele ayaili teteret pukoman. Ko nia kenangan pagugulet nia masih kuwa kamatada sinogai nia, konan kam amatarekan sangamberi nia. Ia geti tada kerangan senenda masih pakele tayoba arania. Si boiki masih kuwa kamatat pagugulet, aku sakingan mone, tak moi tak kuei kuicok nia. Kutidau kekeu nupagaba aku. Si Sara masih kuwa, aku sakingan jauh lima ngasolabit, memeyan le aku kusibonia. Kutidau kekeu nupagaba aku. Si Saramincak masih kua, si maruai pele aku putalimau, oto tak momoi kuoi. Toili paku gulet nenda, segi akek nangan sangamberi nia kamata tuan nia. Pugoluk nangan leuk si tuan si bakat lalep, kua nangan kamatat paku gulet nia, kenan olake meikai nungan samba kagerat lagai, tarwake nungan si si mageba, si katai tubu, si mapeset, samba sima sakit. Lepa kuanangan pagugulet, tuan, atu galayan si neboinu, tapoi mau gak pelek kuduat. Kuanangan si tuan kematat pagugulet, kenan kainungan sabeu samba kabebet kekre, nak-nak sia ratu guru, bule isun lalepku. Aipoi kukuania kematamui, beri sarasia sinogai kunenda, masih nananamkan pasiromaatku. Ai sanga mincak maigi sirimanua masih tut Yesus. Picanangan sia Yesus kuanangan kamatada. Kase si oi kaku, tapoi tak malaga bagania kaukuinia, inania, sikalalepnia, togania, sasara inania, samaniunia, beri katubunia leu, ta ibabailunia si pasi uluiku. Kase si taibairat ceritengania masih tut aku, ta ibabailu si pasi uluiku. Ke ai katalagamui siobak masih ruake kuduat ngonong-ngonong, Tak pak mukukut dunia boiki masyad de bulagat si bebela. Elek iaili masih lepa ake elek ta. Bui ragege inia siri manua. Ke raico ai galak ngakean bongan nia. Tapoi tak memoi ilepa ake nia. Kuwarangan. Siri manua nene itadake masih rio ake. Tapoi tak memoi ilepa ake nia. Elek ke sara rimata si bara puluh ribu tentera. Sioba masih sagangi rimata bagai si bara rua puluh ribu tentera. Tak pak mukukud dunia boiki masih pak atu elek yo om leu pak isagang-isagang nia si pasi seake nia. Tak baik marok bagania ai pele marereunan sagang nia ai koi nia kean pagugulet nia masih tido pak aban. Kiset dalek te senen kam ke tak ikat diwake sangambiri si babara katubu nia tak iba baileu nia si pasi uluiku. Si maeru lek te garam tapoi kek maleu baik garam. Apa ngalek tuka kau pasi kalau nia? Taan nanai kau tania. Elek kamone, elek ramokat, gigik ngakenen nan lek nia. Kasih si bara talinga, kau yarep maket nia.